بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Deketan saja Ismail. Pak, deketan Ismail. Pak Hadi. Luar. Deket-deket. Maju. Jangan jauh-jauh situ. Majuan. Hasilnya ngaji ini lain kok. Tenang. Mati. Saya takut kedinginan. Ya. Kita masuk pada pasal yang baru. Tafadhal dibaca dari atas Ismail. فصل في نوع الاختلاف في نوعين في نوع في نوع نوع الاختلاف bukan نوعين نوعين نوعين karena dia musanna نوعين نوعون نوعين karena dia mudhaf dihadap nunnya في نوعين الاختلاف في التفسير يهديكم الله terus في نوع اختلاف في تفسير المستند إلى النقل وإلى الطريق الاستدلالي. قال المؤلف رحمه الله: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق وإما استدلال محقق والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو النوع الأول ومنه ما ينفع فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه والضعيف ضعيف itu معطوفnya ke sahih معرفة الصحيح ومعرفة الضعيف هكذا does ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا ما لا طريق لنا إلى جزم بالصدق منه أمته مما أمته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا ومثال ما لا يفيد ولا دليل على صحيح منه اختلافهم في لون كلب أصفر. فمثال ما لا يفيد ما لا يفيد ولا دليل ولا دليل لنا. ومثال ما لا يفيد ولا دليل على صحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. Atau lanya itu antum kan la yufidu lanya la nafiyah itu ataf wala dalilun jadi lanya juga bisa dijadikan la nafiyah matu boleh juga nah maka wala dalilun la yufidu wala dalilun terus ikhtilafuhum fi launikal bi ashabul kahfi terus wa fil ba'di alladhi daraba bihi al qatilu min al baqarah Al-Qatila min al-Baqarati. Baik. Berkata Syekh faslun fi naw'ai, jangan naw'i ya, dia musanna. Ya, musanna jadi mudhaf dihadaf nun. Nun yang menjadi iwad ani tanwin. fi naw'ai al-ikhtilafi fi tafsiri al-mustanadi ila naqli wa ila tariq al-istidlal. Ini pasal yang baru terkait tentang dua jenis dari perselisihan dalam tafsir yang mustanad, ya, yaitu kepada pembagiannya kepada naql, kutipan, saduran dari ayat atau hadis atau dari kalam ulama yang lainnya, wa ila tariqil istidlal, dan juga satu jenis lagi yaitu tariqahnya adalah tariqah al-istidlal. Kemudian kata Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, al-ikhtilafu fi tafsir ala naw'ain. Ini perbedaan pendapat dalam tafsir ini dibagi menjadi dua. Min huma mustanaduhu an-naqlu faqat, yaitu tafsir yang hanya berbasis kepada kutipan saja, pada riwayat saja, yang ini yang sandarannya hanya kutipan-kutipan. Wa minhu ma yu'lamu bi ghairi dhalika. Dan yang kedua, kata Ibn Taymiyyah, dan tafsir yang ditulis tidak melalui proses kutipan, tidak melalui proses saduran-saduran dari kalam sebelumnya, dari kalangan mufassirun. Idil ilmu imma naqlun musaddaqun wa imma istidlalun muhaqqaqun. Sebab ilmu itu bisa berupa kutipan yang dibenarkan, dan juga bisa berupa istidlalun muhaqqaqun. Juga bisa istidlal, pengambilan dalil yang muhaqqaq, yang akurat. Wal manqul imma anil ma'sum wa imma an ghairi al ma'sumi. Sedangkan kutipan tersebut itu bisa dari al-ma'sum, bisa dari orang yang ma'sum, bersumber dari orang yang ma'sum, yang ma'sum cuma Rasulullah SAW, atau terkadang juga bisa datang dari bersumber yang tidak ma'sum. Nah, ini mengenai an-naql, ya, sebelum nanti kita masuk ke penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin. Kemudian kata beliau lagi, wal maqsudu bayanu jinsil manqul. Nah, yang dimaksudnya di sini apa? Menjelaskan jenis riwayat, baik riwayat-riwayat yang dikutip tadi. Sawa'un kana 'anil ma'sum aw ghairi al-ma'sum. Apakah itu riwayat tersebut dari al-ma'sum, orang yang ma'sum dari Rasulullah, atau dari orang yang tidak ma'sum dari selain Rasulullah. Wa hadha huwa an-naw'ul awwal. Ini jenis yang pertama. Bisa dipahami sini sebelum kita masuk ke syarah? Ya. Kemudian fa minhu ma yumkinu ma'rifatu sahih minhu wa dha'ifi. Ma'tuf ke sahih, ya. Kemudian, ya, demikian juga yang mungkin diketahui, ya, ma'rifat sahih, ya, dan juga ma'rifat dhaif. Ya, artinya tafsir yang bisa dipilih mana yang sahih, mana yang dhaif. Nah, wa minhuma la yumkinu ma'rifatu dhalika fihi. Ya, dan juga tafsir yang tidak bisa diketahui, ya, kualitasnya. Apakah ini ternyata dari yang dhaif atau dari yang sahih? Sudah. Berikutnya mana lagi? Wa hadha akil al-qismu ats-tsani. Maka ini berikutnya tafsir yang disebutkan ini adalah, ya, tafsir jenis yang kedua, bagian yang kedua. Minal manqul. Ya, dari tafsir yang manqul, yang berupa kutipan, berupa riwayat. Riwayat dari tafsir-tafsir sebelumnya. Wa huwa ma la tariqa lana, ya, mimma membahasnya itu adalah bagian dari fudulil kalam, ya, membuang-buang waktu belaka, ya. Wa amma ma yahtajul muslimuna ila ma'rifatihi, adapun yang dibutuhkan oleh kaum muslimun untuk mengetahuinya dari tafsir tersebut, fa inna Allah ta'ala nasaba 'alal haqqi fihi dalilan. Ya, maka Allah telah menetapkan, ya, dalil kebenarannya. Menetapkan dalil atas kebenaran tersebut. Ya, fa mithalu ma la yufidu wala dalilun ala sahihi. Maka contoh tafsir yang tidak ada faedahnya, tidak bermanfaat dan tidak ada dalil yang membenarkannya. Ya, kata beliau di sini, ala sahih minhu ikhtilafuhum fi launi kalbi ashabil kahfi. Di antaranya ialah perbedaan pendapat para ulama tafsir tentang warna anjing dari Ashabul Kahfi. Karena Ashabul Kahfi itu ditemani seekor anjing. Apa warna anjingnya? Bersisi ulama. Enggak penting. Mau anjingnya warna apa kek, enggak penting. Ya. Enggak berpengaruh ya terhadap keilmuan kita. Enggak berpengaruh terhadap keimanan kita, penambahan iman. Nah, wa fil ba'di allati daraba bihil qatil minal baqar. Ya, dan juga sebagian tubuh sapi betina, sebagian tubuh dari sapi ya dari baqarah ya yang dipukulkan pada orang yang terbunuh. Nah, ini kisah tentang Nabi Musa dan Bani Israel di surah Al-Baqarah. Sudah? Nah, kita bahas syarahnya sekarang. Fadal, Saiful baca syarahnya Saiful. Qala syarih rahimallah wa hadza sahihun fa ikhtilafuhum fi lawni kalbi ashabul kahfi laysa fihi fa'idatun. Sawa'un kana ahmara aw abyada aw aswada fala fa'idata lana min ma'rifatihi walaysa lana tariqun ilal ilmi bihi illa an tariqil isra'iliyina wal isra'iliyuna laysu mawthuqina wala fa'idata lana fil ilmi bilawnihi id la yuhimmu qawna la yahummu kaunahu aswada au abyada au ahmara wa kadhalika aidan fil ba'di alladhi daraba bihi Musa min al-baqarati fi qawlihi ta'ala fa qul tadribuhu bi ba'dihā hal al-ba'du huwa al-yadu huwa jangan tasdid dalnya huwa al-yadu amir rijlu amir raqabatu amir ra'su fala nadri. Nah, baik. Berarti kan? Lanjut Saiful di sedikit lagi wa fi miqdari safinati qala al muallif itu udah beda perkataan Syekhul Islam sekarang. Terus qala al muallif wa fi miqdari safinati nuhin wa makana khashabaha. Asyarah qala syarih wa laysa hunaka fa'idatun fi ma'rifatin min aina khashabuha wa mimma kana hal kana min al-asri am min as-samri am min as-saji wa ma kana miqdaruha wa tuluha fi as-sama'i wa tuluha fi al-ardi. Itu bukan samri, samuri sejenis kayu. Terus wa ma kana miqdaruha wa tuluha fi as-sama'i wa tuluha fi al-ardi wa arduha luasnya. Kullu hadza la yuhimmuna. La yuhimmuna. Baik, perhatikan. Nah, penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengenai pemaparan dari Ibnu Taimiyah di atas, hadza sahihun kata Syekh Al-Utsaimin. Nah, ini pernyataan ini benar. Ya, mengenai dua jenis tafsir. Ada yang tariqahnya adalah tariqah ya ila naql dan tariqah lagi satu lagi istidlal. Dan dibawakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala contoh-contoh tafsir yang tidak ada faedahnya. Semisal warna anjing dari Ashabul Kahfi. Ya, terus kemudian seorang kaya yang mati dari kalangan Bani Israel yang dibunuh ponakannya tadi. Ya, dengan mau diketahui siapa pembunuhnya dengan syarat motong sapi. Ya, kemudian dipukulkan anggota tubuh dari sapi yang sudah dipotong tadi ke si mayit. Nah, dipukul pakai yang mana? Kakinya, buntutnya, kepalanya? Enggak penting kayak gitu. Nah kata Syekh Al-Utsaimin ini sahih. Fakhtilafuhum, maka perbedaan pendapat di antara mereka kalangan mufassirun terkait tentang warna anjing Ashabul Kahfi ini laisa fihi faedatun. Tidak ada faedahnya. Enggak bermanfaat buat kita. Ya, sawan kana ahmara aw abyada aw aswada, apakah warnanya itu merah, putih atau hitam? Lah faedah ya, enggak ada faedahnya lah min ma'rifati. Ya, enggak ada faedahnya buat kita ya ketika kita mengetahuinya, enggak penting. Ya, dan kita pun tidak memiliki jalan menuju pengetahuan hal tersebut. Laisa lana tariqun ilal ilmi bihi. Kita enggak punya jalan mau tanya siapa. Ya, melainkan cuma dari jalur Israiliyin. Sedangkan Israiliyun mereka bukanlah kalangan yang mausukin, yang dapat dipercaya, bukan dari kalangan Sikoh. Ya, riwayat Israiliyah tadi. Maka tidak ada faedahnya bagi kita untuk mengetahui apa warnanya, enggak penting. Ya, enggak penting apakah dia warnanya ternyata hitam, putih, merah. Nah, demikian pula pada sebagian tubuh dari tubuh sapi ya betina yang dipukulkan kepada korban terbunuh oleh Musa alaihissalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullu nadribuhu bi ba'diha, ya, maka kami berfirman, pukullah mayat itu, mayat orang kaya dari kalangan Bani Israel yang ternyata dibunuh oleh keponakannya karena keponakannya enggak sabaran untuk mendapatkan warisan dari pamannya. Pamannya sendiri enggak punya ahli waris kecuali ponakannya, dibunuh sama ponakannya. Enggak diketahui siapa pembunuhnya, maka Allah taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Ya, maka Allah taala berfirman, "Fadribuhu faqulna dribuhu bi ba'diha." Maka kami berfirman, pukulah mayat tersebut, qatil, korban terbunuh tersebut dengan bagian tubuh dari sapi yang sudah dipotong. Ya. Halil ba'du huwal yadu, amir rijlu, amir raqabatu, amir ra'su, fala nadri. Ya. Apakah bagian tubuh dari sapi tersebut adalah ya tangannya? Tangannya maksudnya apa? Kaki bagian depan. Awir rijlu, kaki bagian belakang. Karena sapi kalau diri, nah gitu. Apa kaki bagian depannya dua-duanya itu dianggap sebagai tangan. Gitu kayak beruang lah ya. Beruang. Mana tangan beruang? Kaki bagian depan. Ketika dia berdiri, nah itu dianggap sebagai tangan. Amir rokobah atau rokobahnya, apa rokobah? Leher. Kalau rukbah? Rukbah apa? Rutut dengkul. Hati-hati, jangan sampai baca ini rukbah ya. Tapi kalau antum baca rukbah boleh aja sih. Boleh aja ya. Ya. Atau ra's atau bagian kepala, kata Syekh Fala Nadri, kita enggak tahu. Ya. Enggak ada di sini. Ini kepret pakai bagian buntut. Enggak ada. Sudah jelas ya? Ini contoh tafsir yang enggak penting. Ya, kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berikutnya juga masih bagian dari tafsir yang enggak penting, wa fi miqdari safinati nuhin. Juga terkait ukuran ya, perahu atau kapal laut bahtera dari Nabi Nuh. Dan jenis kayunya kayak apa yang dipakai, enggak penting. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, falaisa hunaka faedatun fi ma'rifatin. Ya, min aina khashabuha wa mimma kana. Nah ini. Maka tidak ada faedahnya mengetahui dari mana kayunya tersebut. Enggak ada faedahnya. Asal muasalnya itu gimana? Hal kana minal asli aminas samuri aminas sah, enggak penting. Apakah itu dari jenis kayu asal atau dari jenis kayu samur? Ya, apakah amina bukan minas sah, minas saj, apakah dari jenis kayu saj? Enggak penting. Ya. Wa makana miqdaruha ya, tawiluha fil sama wa tuluha fil ard wa arduha, nah enggak penting. Juga ukurannya ini terkait tentang ukurannya, mikdarnya, kadarnya, ukurannya itu panjangnya ke atas, fisama itu jangan maknanya di langit, tapi fisama di atas, karena salah satu makna sama adalah sumu, nah, tinggi di atas. Gimana tingginya? Tuluha fil ard, panjangnya di bumi, wa arduha luasnya semana, apakah seluas kapal peri yang ada di Merak Bakahuni? ataukah seperti kapal Titanic? Ah, atau sebesar apa? Tidak penting kayak gitu. Kulluha, dan semuanya ini enggak penting untuk diketahui. Ya, ini enggak penting. Hayya barakallahu fikum. Nah, kita sekarang masuk ke matan berikutnya. Ya. Matan berikutnya. Ya, tafadhal dibaca di sini. Oh, matannya panjang ini. Nah. Ya. Siapa baca sini? Bisa. Tafadhal. Qatalahul khidru wa nahu dhalika fahadihi al-umuru tariqul ilmi biha an-naqlu fama kana min hadha manqulan naqlan sahihan anin nabi sallallahu alaihi wasallam kasimun sahibu musa kasmi bukan kasimun kasmi itu hamzah wasal bersambung dengan kaf karena kafnya enggak mungkin ya ditulis tanpa bersambung ya, nanti dikiranya kafnya itu domir mutasil atau domir ya. Kasmi sahibi Musa annahu al-khidru annahu al-khidru ya. Al-khidru terus fahada ma'lumun wamalam yakun kadhalika bal kana mimma yukhadu an ahlil kitabi kalman kuli an ka'bin Wa Wahbin wa Muhammad ibn Ishaqin. Hah? Muhammad ibn Ishaqo. Wa ghairihim. Mimman ya'khudu al-kitabi. Tablo, saya belum balik buku saya. Dah, terus. Fahada la yajuzu tasdiku wa la takbibu illa bihajatin. Bihujjatin. Bihujjatin. Fafis sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala idza haddatsakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa rusulihi fa imma ay yuhaddithukum bihaqqin fatukadzibuhu wa imma anna ahla yuhaddithukum bibatilin fatusaddiquhum wa kadzalika mana qala an ba'di tabi'ina wa illam yadhkur annahu akhadahu an ahli kitab famata ikhtalafat tabi'una lam yakun ba'du aqwalihim hujjatan ala ba'di wa mana qala wa manukila dari tadi juga kadzalika manukila gitu bacanya jangan naqala nukila wa manukila fi dzalika an ba'di sahabati naqlan sahihan fa nafsu ilaihi askana mimma mana mana sih fa naqlu ilaihi terus askana itu isim tafdhil askan terus askanu mimma nukila an ba'di tabi'ina li anna ihtimala an yakuna samiahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam aw min ba'di man sami'ahu minhu aqwa wali anna naqla sahabati an ahlil kitabi aqallu min naqli tabi'ina. Nah ya. Sini dulu ya matanya udah panjang ya kemudian kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala wafismil gulam alladhi qatalahu al-khadru dan juga terkait nama bocah yang dibunuh oleh Al-Khidir. Mana Khidarik? Ini enggak diketahui. Siapa nama anak yang dibunuh Khidir? Enggak tahu. Mengetahui pun itu juga enggak terpuji. Enggak tahu pun juga tidak tercela. Ya. Mana Khidarik dan yang semisalnya. Fa hadhihi al-umuru tariqul ilmi biha an-naqlu maka seluruh pengetahuan ini jalan untuk mengetahuinya hanya melalui kutipan saja dalil naqli kutipan-kutipan saja kemudian kata Ibnu Taimiyah fa makana min hadzal manqulan naqlan sahihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kasmi sahibi Musa annahu al-Khadar fa hada ma'lum. Kemudian ya kata Syekh di sini, fa ma kana min hada manqulan naqlan sahihan. Ya. Nah, kalau hal ini adalah riwayat ini adalah riwayat yang manqul, adalah kutipan yang sahih dari Nabi SAW, semisal nama sahibnya Musa itu ternyata adalah Khidir, maka ini adalah ma'lum. Ya. Ya, maka ini adalah sesuatu hal yang ma'lum. Ya, dalam kitab as-sahih disebutkan Khidir, tapi yang masyhur Khidir. Al-Khadr. Ya, Al-Khadr. Ya, karena kenapa? Ada riwayat ya, yang menyatakan dia pernah duduk di atas rumput kering. Rumput kering, rumput kering itu warnanya apa sih? Coklat, keputih-putihan. Tiba-tiba ketika dia duduk di situ, pas dia bangun jadi hijau. Ya. Ya iyalah, Khidir Nabi karomah, wali aja punya karomah. Hah? Nah, kalau dia nabi itu dia mukjizat. Nah, apa sih bahasa Arabnya hijau? Hijau. Ah, dari situ. Dari situ. Dengan difathahkan kha, khadar bukan khidir. Ya. Ini di dalam kitab As-Sahih. Tapi ya. Berikutnya masih kata Ibn Taimiyah, ya, fahadah ma'lum. Ya. Kemudian beliau menyatakan lagi, maka wa malam yakun kadadik, bal kana mimma yu'khadu an ahli kitab kal manqul an Ka'bin wa Wahbin wa Muhammad ibn Ishaq wa ghairihim. Ya. Adapun selain tafsir yang manqul seperti riwayat di atas, semisal yang Allah sebutkan nama sahabatnya Musa Khidir, Khidir. Ini Allah sebutkan. Ini yang sahih penyebutannya Khidir bukan Khidir. Ya. Kalau orang Indonesia banyak nyebutnya Khidir. Tapi di dalam kitab as-sahih disebutkan. Ya, sebabnya kenapa pakai fathah. Ya. Taib. Ya. Dan selain tafsir di atas, itu tafsir yang bersumber dari ahli kitab, semisal tafsir yang dikutip oleh Ka'ab, oleh Muhammad ibn Ishaq, dan selainnya dari kalangan ulama yang sering mengutip dari kalangan ahli kitab, fahada la yajuz tasdiquhu wa la takdzibuhu illa bihujjatin. Maka ini tidak boleh ya dibenarkan. Ya, tafsir ahli kitab tidak boleh pula didustakan melainkan dengan hujjah. Di dalam as-sahih, ya, di dalam as-sahih itu sahih al-Bukhari dari Nabi SAW, bahwasanya beliau SAW bersabda, idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Apabila ahlul kitab menyampaikan suatu hal kepada kalian terkait tentang tafsir, ya, maka jangan benarkan, jangan pula dustakan. Ya. Tapi ucapkanlah amanna billahi wa rasulih. Kami sudah beriman pada Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena sebabnya apabila kalian dustakan, ya, apabila kalian ya, dustakan, apabila mereka menyampaikan kepada kalian dustakan. Ya, ternyata mereka jujur. Nah, apabila kalian kalian benarkan, mereka ternyata bohong, gitu, kebalikannya lah. Ya. Atau bisa jadi ahlul kitab mereka menyampaikan pada kalian dengan kebatilan, malah kalian ya benarkan mereka. Ya. Tapi apa yang benar ditetapkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana ahlul kitab datang kepada para sahabat, ya, menyatakan, ya, innakum tusyrikun, gitu. Innakum tusyrikuna billah taquluna masyaallah wa masya'a Muhammadin wa masya'a Muhammadun. Masyaallah wa syi'ta. Dibenarkan oleh Nabi, Nabi langsung melarang sahabat, gitu kan. Ya, kata ahlul kitab kepada para sahabat, apa? Kalian ini berbuat syirik. Kalian mengatakan masya Allah wa syaita wa masya Allah wa masya Muhammadin. Nah, dibenarkan oleh Nabi. Datang sahabat Yahudi lagi mengatakan, ya, bahwasanya hari Allah akan melipat langit nanti ala isba. Wah, dibenarkan oleh Nabi sesama. Ada yang ngarang. Misal mereka menyatakan Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dimulai dari hari apa dimulai? Hah? Ahad. Ya, menciptakan langit. Kemudian hari Senin ciptakan bumi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 6 hari. Hari ke-7 Sabtu Allah istirahat capek. Nah, ini ngarang mereka. Celaan terhadap Allah. Ya. Kemudian Allah bantah wa ma masana min lughub. Nah, dan kami tidak disentuh oleh keletihan, kecapean. Nah, ini didustakan kalau yang seperti ini ngarang, ya. Tapi kalau yang masih samar, jangan benarkan, jangan dustakan. Ini termasuk itu saat yang periwat kayak Israiliyah itu masih dalam hadis ini. Ya, ini lagi bahas Israiliyah. Ini enggak lagi bahas yang lain-lain. Nah. Israiliyah ini lagi bahas Israiliyah. Ya, adapun ahlu kitab sekarang menyatakan ya, Yesus itu Tuhan. Nah, ini dustakan, jangan abstain. Jangan amalin yang ini, itu bukan. Yang dibahas di sini idza haddatsakum ahlu kitab fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum, riwayat mereka dahulu. Ya. Adapun ketika mereka menyampaikan Yesus anak Tuhan, ini jangan antum katakan, wah, ahlu kitab nih, ingat hadis ini. Enggak, batilkan. Batil kan? Udah jelas di Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Ah, ini udah jelas. Innal ladziina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikiina fi naari jahannam khaliidina fiha. Udah jelas kan begitu, ya. Kalau mereka menyatakan bahwasanya Jibril adalah Tuhan, Roh Kudus, batil. Jangan diamalin yang ini buat Israiliyat. Ya. Buat Israiliyat. Bisa dipahami ya? Jangan salah paham. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika manukila anil ba'di tabi'in an ba'di tabi'in. Syekh Hadi udah gelisah dia. Jam 6. Udah berangkat sana, entar terlambat lagi. Wah. Nah, demikian pula yang dikutip dari sebagian ulama tabi'in. Ya. Wa illam yadhkur annahu akhadahu an ahlil kitab, walaupun sebagian tabi'in tadi tidak menyebutkan bahwa dia mengambil riwayat tadi, kutipan tadi dari ahlul kitab. Ya. Fama takhtalafa at-tabi'una lam yakun ba'du aqwalihim hujjatan ala ba'din. Ya. Maka kapan saja ada para tabi'in itu mereka berselisih, ya, dan juga ketika para tabi'in berbeda pendapat, maka sebagian pendapat mereka tidak bisa dijadikan hujah bagi pendapat yang lain. Wa manukila fi dzalika an ba'di sahabati naqlan sahihan fan nafsu. Ya, fannafsu ilai askanu mimman nukila an ba'di tabi'in. Kemudian, ya, tafsir dari tabi'in yang bersumber dari sebagian sahabat melalui periwayatan yang sahih, ini askanu, tentu lebih menenangkan hati daripada tafsir yang bersumber dari sebagian tabi'in. Ya. Kenapa? Li'anna ihtimala ayyakuna sami'ahu minan Nabi SAW. Kenapa? Karena ada kemungkinan sahabat tadi mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ya dari sebagian orang yang mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini aqwa, lebih kuat. Ya. Kenapa? Li anna naqla sahabati an ahli kitab aqallu min naqli tabi'in. Karena kutipan para sahabat terkait tafsir dari ahli kitab itu lebih sedikit daripada kutipan tabi'in yang mengutip tafsir dari kalangan ahlu kitab sebagai Israiliyun, Israili apa Israiliyat. Berikutnya Anwar Fadl Mama Al Jazmi. Qala al-mu'allif rahimahullah tahqiqihim. Wal maqsudu annal ikhtilafa alladhi la yu'lamu sahihuhu. Itu bukan nahau, nuhu, dilarang. Kalau nahau melarang. Ya, ini nuhu, dilarang. Ya, terus wal maqsudu annal ikhtilafa alladhi la yu'lamu sahihuhu wa la tufidu hikayatul aqwali fihi wal huwa al ma'rifati lima yarwi yurwa min al hadisi alladhi la dalila 'ala sihhatihi wa amsali dhalika wa amal qismul wa amsalu dhalika. Itu bukan waw atifah, ya, itu bukan waw atifah, itu waw ibtidaiyah. Terus wa ammal qismu al-awwalu alladhi yumkinu ma'rifatu sahihi minhu fa hada mawjudun fi ma yahtaju ilayhi walillahi alhamdu fa katiran ma yujadu fi tafsiril wal hadisi wal maghazi umurun manqulatun an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi min al-anbiya'i salatullahi alaihim wa salamuhu wa naqlu as-sahihu yadfa'u dhalika bal hada mawjudun fima mustanaduhu an-naqlu wa fima yu'rafu bi umuri ukhra ghairi an-naqli fal maqsudu anna al-manqulati allati yuhtaju ilaiha fid dini qad nasabahu adillata ala bayani al-adillata ala bayani ma fiha min sahihin wa ghairihi wa ma'lumun anna al-manqula fi tafsiri aksaruhu kal manquli fil maghazi wal malahimi malahimi mafa'il malahimi walihada qala al-imam Ahmad salasatu umurin laisa laha isnaduhu isnadun at-tafsiru wal malahimi mal malahimu wal maghazi wa yurwa laisa laha aslun ay isnadun li'anna al-ghaliba 'alayha al-murasi mafa'il. Siwa muntarjumu dua mafa'il mafa'il. Tidak ada mufa'il mifa'il. Tidak ada demikian. Terus mislu ma yadkuruhu Urwatu bin Zubairi wa Syabi wa Zuhri wa Musa ibnu Bukubata wa bin Ishaq wa min ba'dihim wa man ba'dahum ka Yahya bin Sa'id al-Amwi al-Amawi Sa'idin al-Amawi al-Amawi wal Walid bin Muslimin wal Waqidi wal Waqidi terus wa nahwihim min kuttabil maghazi fa in a'laman nasu fa inna a'laman nasi fa inna a'laman nasi bil maghazi ahlul madinati thumma ahlu syami thumma ahlu iraqi. Ya, lebih ribet ya, lebih susah memahami pernyataan dari Syekhul Islam. Ya, terpedor. Makanya dipermudah oleh Syekh Al-Utsaimin di sini. Ya. Dari mana tadi bacanya, Umar? Panjang amat antum baca. Hah? Halaman berapa? 68. Oh, bawah ya. Baik. Wa ma al-jazmi sahabati bima yaquluhu. Kaifa yuqalu innahu akhadahu an 'ala al-kitab wa qaddahu 'ala at-tasdiqih. Baik. Bersamaan dengan ya, ketegasan seorang sahabat, ketegasan para sahabat ya, terhadap pernyataannya Ya, lalu mengapa dikatakan? Gimana ceritanya bisa dikatakan bahwasanya sahabat tadi itu mereka dikatakan mengutip tafsir dari Ahlul Kitab padahal mereka telah dilarang untuk membenarkannya, kan gitu. Nabi yang langsung bersabda kepada mereka. Falatusaddiquhum wala tukadzibuhum. Ya. Kemudian wal maksud. Maka maksudnya adalah di sini maksudnya adalah annal ikhtilaf alladzi la ya'lamu sahihuhu, bahwasanya perselisihan yang tidak diketahui kesahihannya, wala tufidu, kemudian juga periwayatannya itu dari berbagai pendapat tidak mengindikasikan hal tersebut, ya, semisal ya kal ma'rifati lima yurwa minal hadis alladzi la dalila ala sihhatihi, atau wa amsali dalik, boleh juga demikian. Ya. Sama seperti meriwayatkan hadis yang tidak memiliki dalil yang mendukung kesahihannya atau yang semisalnya. Kemudian kata Syekh, adapun kisim yang pertama, bagian yang pertama yang mungkin diketahui kesahihannya, ya, minhu fa hada mawjudun fima yuhtaju ilaihi walhamdulillahil hamd. Adapun jenis tafsir yang bisa diketahui kesahihannya, maka hal ini didapatkan, ya, didapatkan maujudun fi ma yuhtaju ilaih. Ini ditemukan, ya, dalam pengetahuan yang dibutuhkan. Alhamdulillah. Ya, kebanyakan ini ma yuhtaju fi tafsir wal hadis wal maghazi. Ini kebanyakan ini terdapat dalam tafsir, hadis dan maghazi, yaitu peperangan. Ya, ini umurun manqulatun anin Nabi sallallahu, maka ini semua adalah perkara-perkara yang bersumber dari Nabi sallallahu. Ya, yang ini dikutip dari Nabi sallallahu dan selainnya dari kalangan para nabi, semoga selawat dan salam tercurah kepada mereka semua. Maka kutipan yang sahih, ya. Kutipan yang sahih yadfa'u dzalik. Ya. Ya. Maka kutipan yang sahih ini menolak hal tersebut, atau jangan yang menolak, kita artikan kalau menolak malah kebalikan, mendorong atau mengindikasikan hal tersebut, mendorong hal tersebut, mengindikasikan hal tersebut. Bal hadza maujudun fima mustanaduhu an-naqlu, ya, bahkan inform apa hal ini, ya. Ya, periwayat apa namanya seperti ini ditemukan dalam tafsir yang sandarannya adalah kutipan-kutipan. Ya. Tafsir yang berbasis riwayat wa fi ma yurafu bi umurin ukhra, ya. Ya, dan juga seluruh riwayat yang dibutuhkan dalam agama itu telah ditetapkan dalilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal maqsud annal manqulat la yuht allati la yuhtaju ilaiha fid din qad nasaballahu al adillah ala bayani. Maka maksudnya itu apa? Maksudnya bahwasanya kutipan-kutipan yang tidak dibutuhkan dalam agama, maka Allah telah, ya, menjelaskan, menetapkan dalil-dalilnya yang menjelaskan apakah itu dari yang sahih atau yang tidak sahih. Ya. Kemudian, wa ma'lum, kemudian telah diketahui annal manqul fi tafsir aktsaruhu kal manqul fil maghazi. Ya. Wal malahimi. Nah, kemudian suatu hal yang diketahui bahwasanya kutipan-kutipan dalam riwayat tafsir ini itu kebanyakannya itu seperti kutipan dalam hal peperangan, ya, dalam hal peperangan dan malahim. Malahim itu fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya. Oleh karena itulah Imam Ahmad menyatakan, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah taala menyatakan, salah satu umurin laisa laha isnadun at-tafsir wal malahimu wal maghazi. ada tiga perkara yang tidak memiliki sanad, yaitu tafsir, malahim, fitnah yang terjadi di kalangan sahabat, dan juga maghazi. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad menyatakan laisa laha aslun, yang tidak memiliki dasar, yaitu isnad, tidak memiliki sanad. Ya, kenapa? Li'annal ghaliba 'alaiha al-marasil. Karena mayoritas itu sanadnya itu sanadnya mursal semua. Ya. Hah? Ya Allah. Ini kita udah sebelum ini kajian ini muqaddimah at-tafsir adalah lanjutan dari kajian syarah Al-Baiquniyah. Lupa apa belum pernah belajar? Lupa. Masya Allah. Dulu belajar apa? Mursal itu pokoknya mentok ke sahabat. Enggak marfu kepada Nabi SAW. Ya. Kata Imam Muslim, ya, mursal laisa bihujjah. Mursal itu bukan hujjah. Walaupun di sini nanti ada permasalahan mengenai mursalnya sahabi. Ya. Marsalnya sahabi. Tapi itu tidak perlu dibahas. Kitab mustalah itu kita bahas. Ya, mislu ma yadhkuruhu Urwah, misal yang disebutkan Urwah bin Zubair, ya, keponakan dari Aisyah. Ya. Dia salah satu fuqaha Sab'ah. Fuqaha Madinah yang tujuh. Ya. Dari belum mengambil ilmu dari bibinya. Ya. Dari Aisyah. Dia meriwayatkan dari Ali, dari Muhammad bin Aslam, dari Abu Hurairah. Dan beliau tidak mencemplungkan diri dia ke dalam fitnah. Ya. Dan dia adalah seorang yang alim, yang kokoh, yang beriman. Kemudian Syabi, lihat beliau di fitnah, beliau adalah Amir bin Syarahil Asy-Syabi. Beliau adalah imam. Ya. Beliau menjumpai 500 sahabat. Masya Allah. Beliau menjadi menjabat Qadi ya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah di antara syekhnya, gurunya Ibnu Sirin dan A'mas maupun Syu'bah. Ya, berkata Al-Ajli, mursal Syabi sahihun. Mursalnya Syabi adalah sahih. Kemudian Az-Zuhri, beliau adalah Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, Muhammad bin ya, Muslim ya, yang dilahirkan pada tahun 50 Hijriah. Salah satu imam, tokoh, alimnya Hijaz dan Syam. Ya. Ya. Beliau adalah mudawwin al-awwal li ilmi sunnah. Penulis pertama ilmu sunnah atas isyarat perintah dari Umar bin Abdul Aziz. Ya. Beliau menyatakan mastaudatu qalbi syai'an fanasituhu, masyaallah. Beliau adalah salah satu dari Syekh Lais, Imam Mesir maupun Sa'ad. Kemudian Musa bin Uqbah. Ya. Beliau adalah ulama salah satu dari yang terdepan dalam kalangan muarikhnya ahli Madinah, ahli sejarahnya Madinah. Beliau mengambil ilmu dari Urwah bin Zubair, dari Alqamah ya, bin Abi bin Waqqas Al-Laitsi. Ya, kemudian Imam Malik menyatakan alaikum bi maghazi ibn Uqbah fa innahu thiqatun wa hiya asahul maghazi. Ya. Kalian mesti berpegang kepada ya, riwayat-riwayat peperangannya Ibnu Uqbah, maksudnya siapa? Musa bin Uqbah. Dia thiqah. Dan riwayat-riwayat peperangan dari Uqbah adalah riwayat yang paling sahih dalam hal maghazi. Beliau diwafatkan, beliau wafat pada masa khilafah Abdul Malik. Ya. Kemudian Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, Ibnu Yasar al-Madani. Ya. Ini telah berlalu penjelasan biografinya kata Syekh. Waman ba'dahum misal Yahya bin Sa'id al-Amawi, Yahya bin Sa'id bin Aban bin Sa'id Ibn al-As al-Amawi al-Hafid al-Kufi. Beliau mengambil ilmu dari bapaknya, dari Hisham, dari Urwah, dari Ibn Jurayj. Ya, beliau juga mengambil dari wa akhadha anhu. Ah, kemudian yang mengambil ilmunya adalah anaknya Sa'id bin Yahya. Kemudian Imam Ahmad, Ishaq, Ibn Rahuya, Ibn Ma'in. Masya Allah. Itu murid-murid itu Imam Ahmad. Subhanallah. Ya, kemudian Walid bin Muslim. Siapa itu Walid bin Muslim? Al-Amawi maulahum. Ya, dinisbatkan kepada Amawiyun. Ya, kenapa? Karena dia adalah maula, bekas budak mereka. Ya. Beliau adalah Abu Abbas Ad-Dimashqi, ya, seorang alim negeri Syam. Beliau mengambil ilmu dari Muhammad bin Ajlan, Al-Qurashi, Hisham bin Hassan, dan Sauri ibnu Yazid Al-Auza'i. Beliau adalah di antara Syekh Al-Imam Ahmad, juga di antara guru Ishaq ibn Rahu, ya, Ishaq ibn Rahuyah dan ya ibnu Madin dan Abu Khaisamah. Kemudian Waqid. Siapa ini Waqid? Waqid adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Amr ibn Waqid Al-Waqidi Al-Madani, salah satu tokoh ya qadi Irak. Beliau mengambil ilmu dari Ibn Ajlan Al-Qurashi dan juga dari Ibn Jurayj dan juga dari Al-Imam Malik dan Khalaiq. Dan yang mengambil ilmu darinya adalah Ibn Sa'ad, Ahmad bin Mansur, Ar-Ramadi, dan juga sekelompok jamaah dari kalangan ulama. Wa kana aliman bil maghazi. Beliau adalah seorang tokoh yang memiliki ilmu pengetahuan terkait tentang peperangan. Ya. Wasiar juga terkait tentang sirah-sirah futuh. Ya. Dan juga ikhtilafun nas, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ibrahim bin Harbi menyatakan, huwa aminun nas, beliau adalah manusia yang amanah, yang paling amanah ala ahlul Islam. Ya. Lakinna aimatul hadis yarawnahu duna hadhihi manzilah fi sunnah. Ya. Namun para imam hadis berpendapat ya mengomentari dia ini bahwa beliau di bawah manzilah dalam hal sunnah. Nah, fa inna alaman nasi bil maghazi ahlul Madinah. Manusia yang paling mengetahui tentang ilmu peperangan adalah ahlul Madinah, kemudian ahlul Syam, kemudian ahlul Irak. Ah, masyaallah. Ya. Fadal dibaca salam rezeki. هذه فائدة مهمة جدا لأن أهل كل بلد وطائفة قد يكونون أعلم من البلد الآخر والطائفة الأخرى في شيء من مسائل الدين فإذا قيل من أعلم الناس بالمغازي فكما قال الشيخ رحمه الله تعالى أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق وعلل الشيخ ذلك فقال فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. شرح سديكت. الشرح على المؤلف رحمه الله هنا خاصة بأبي إسحاق الفزاري والأوزاعي. نعم شكرا. طيب. قال الشيخ الحسيمين رحمه الله تعالى. هذه فائدة مهمة جدا. Ini adalah faedah yang penting sekali. Kenapa? Karena li anna ahla kulli baladin, karena penduduk setiap negeri dan kelompok qad yakununa a'lama minal balad al-akhir. Itu terkadang mereka lebih berilmu daripada negeri yang lain atau kelompok yang lain. Fi syai'in min masa'ilid-din, dalam bidang agama tertentu. Nah, apabila ditanyakan pada anda, man a'lamun nasi bil maghazi, siapa orang yang paling alim terkait tentang kisah peperangan? Nah, maka maqala Syekh rahimahullah Al-Madinah, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang paling berilmu adalah Ahlul Madinah, summa Ahlul Syam, summa Ahlul Iraq, wa alala Syekhul Darik. Dan Syekh menjelaskan sebabnya hal tersebut. Faqala, maka beliau menyatakan, fa Ahlul Madinati a'lamu biha, maka Ahlul Madinah adalah orang yang paling mengetahui tentang masalah Maghazi, peperangan ini. Ini anak-anak indah. Karena ya, peperangan itu terjadi di hadapan mereka atau mereka yang mengetahuinya. Wa ahlu Syam kanu ahla ghazwatin wa jihadin, sedangkan ahlu Syam mereka ya adalah orang yang terlibat dalam berbagai perang dan jihad. Fa kana lahum minal ilmi wal jihadi bil jihadi wasiyari ma laisa li ghairihim. Oleh karena itu mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang jihad, sirah ya, yang melebihi penduduk yang lainnya. Oleh karena itulah orang-orang sangat menghargai kitabnya Abu Ishaq Al-Fazari. Walihada azzaman nasu kitaba Abi Ishaq Al-Fazari. Abi Ishaq Al-Fazari. Ya. Siapa itu Abu Ishaq Al-Fazari? Lihat di footnote, beliau adalah Imam Hafidh Abu Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad bin Haris bin Asma bin Kharijah bin Hisan. Ya, Ibnu Hudzaifah Al-Fazari Al-Kufi. Ya, kemudian Al Musaisi, beliau mengambil ilmu dari Khalid bin Hada dan Hamid At-Tawil, juga dari Abi Tiwalah dan juga dari Malik dan Musa Ibn Uqbah dan juga Anas. Sedangkan yang mengambil ilmu darinya adalah Al-Imam Auza'i, Al-Imam As-Sawri, ya, Sufyan As-Sawri, ma'annahu min suyuhi. Padahal Sufyan As-Sawri adalah diantara guru-guru dia. Ya, dan selain keduanya yang mengambil ilmu darinya, Abu Hatim berkata beliau adalah imam yang siqah, ya, ma'mun, yang dipercaya. Tayyib. Alladhi sannafahu fi dhalik, yang telah menyusun dalam bidang tersebut. Bidang apa di sini? Bidang peperangan. A'lamu bihadzal babi min ghairihi min ulama'il amsal. Maka Al-Imam Abu Ishaq Al-Fazari, beliau adalah orang yang paling mengetahui dalam bab ini dan selainnya dari kalangan ulama Amsal, dari segala penjuru negeri yang lainnya. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, ana ya'ni. Mu'alif di sini Ibnu Taimiyah memaksudkan siapa ini di sini secara khusus, yaitu Abu Ishaq Al-Fazari, ya, dan juga Al-Imam Auza'i. Sedikit dibaca kali ya. Akbar. Muhammad Tafsir. Muhammad Tafsiru fa inna ulama nasi bihi ahlu Makkah li annahum ashabu bani Abbasin. Dan Mujahidin wa ata ibni abi rabah wa ikrimata maula bani abbasin wa ghairihim min ashabi bani abbasin ka tawusin wa abi syaksa'i wa sa'id ibni jubairin wa sa'id ibni jubairin wa amsalih wa kadzalika ahlu Kufati min ashabi Abdullah ibn Mas'udin. Langsung baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah alan yaqulu al-mu'allif rahimahullah inna tafsira a'lamun nasi bihi ahlu Makkah bi khilafil Maghazi fa a'lamun nasi biha ahlu Madinati wa yu'allilu dhalika fa yaqulu li'annahum ashabu bani Abbasin li'annahum ashabu bani Abbasin radhiyallahu anhu wa an abihi Mujahidin wa ato'in ibni Abi Robahin. Nah, cukup dulu. Ini terakhir kali, udah setengah tujuh. Ya, mau nganterin anak sekolah. Terik, bukan ternak, bukan teri, ternak. Ya, mana tadi? Ada ini matan baru ya? Ya, matan yang baru kan? Adapun tafsir, Pak Ahmad tafsir, fa inna a'lamun nasi bihi ahlu Makkah. Maka orang yang paling mengetahui tentang tafsir adalah ahlu Makkah. Kenapa? Karena mereka adalah murid-murid yang Ibnu Abbas. Semisal Mujahid. Lihat di footnote, Mujahid. Beliau adalah Mujahid. Abul Hajjad, Mujahid bin Jibr Al-Makki, Maula Sa'ib, Ibn Abi Sa'ib. Ya. Kana min talamidz Ibnu Abbas wa Ummi Salamah wa Abi Hurairah wa Jabir. Murid sahabat. Ya, beliau adalah di antara murid Ibnu Abbas, Ummu Salamah, Abu Hurairah dan Jabir. Gurunya itu. Antum baru berguru sama Syekh aja, wah, bangga. Ini murid gurunya sahabat. Sanadnya mutasil langsung. Ya. Pada Nabi. Ya. Dan beliau ada di antara murid wa min talamidihi Affan dan di antara muridnya adalah Ikrimah atau Qatadah. Ya. Kemudian Hakim bin Utsaibah, Ayyub, beliau ada Siqah. Ada juga Wasaqah bin Ma'in dan Abu Zur'ah. Dan juga terdapat di ringkasan kitab Tahdhibul Kamal bahwasanya beliau pernah menyodorkan Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas selama 3 kali. Ya, yang kata beliau tidaklah berjumpa satu ayat saya pasti menanyakan kepada Ibnu Abbas tafsirnya. Mana ya, di sama asbabun nuzul. Sampai 3 kali. Ya, khatam baca Qur'an di hadapan Ibnu Abbas ya, dengan tafsirnya. Kemudian Atha' bin Abi Rabah, beliau adalah Atha' bin Abi Rabah, ya, Yamani, ya, minal jannat, yang beliau, yang Mu'ad bin Jabal itu singgah ke sana, ya, sebagai utusan dari Nabi Sallam. Ya, ini udah mau 107 ya, langsung aja ya, adapun biografinya baca sendiri ya. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Ya, Ahlul Makkah, Maula Ikrimah, Maula Ibn Abbas dan yang lainnya dari kalangan murid-murid Ibn Abbas misal Tawus, Abi Sya'sa, Sa'id bin Jubair bukan Jabir. Dan semisal mereka. Demikian pula dengan Ahlul Kufah yang adalah murid-murid dari Ibnu Mas'ud. Ya, dari Ibnu Mas'ud. Ya. Maka kata Syekh Abdul Saimin, muallif menyatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tafsir, maka manusia yang paling mengetahuinya, yang paling alim tentangnya adalah ahlu Mekah. Ya, ini berbeda dengan Maghazi. Maka orang yang paling berilmu tentang Maghazi siapa? Ahlul Madinah. Ya, maka Syekh menjelaskan hal tersebut, maka beliau menyatakan li'annahum ashabu Ibnu Abbas, karena ahlu Mekah adalah murid-murid Ibnu Abbas radhiyallahu wa abihi. Ya, dan juga murid ya Wa abihi maksudnya apakah bapaknya Ibnu Abbas itu Abbas? Ya. Karena mereka adalah murid-murid Ibnu Abbas dan juga dari bapaknya. Dan juga dari kedua orang tuanya. Ya, dari bapaknya Ibnu Abbas, misal Mujahid atau ya, bin Abi Rabah. Ya. Cukup dulu di sini ya. Ya. Berapa halaman dari halaman berapa? 66. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Subhanallah lebih penting. Darus nanti jam 8 biasanya. Ya, jam 8 sampai jam 10.